Lebih baik kita terus maju, gapai mimpi yang baru. Oh, oh, oh. Punya pacar harus lebih baik. Punya pacar harus lebih keren. Tapi keren gak cukup, yang paling penting kita harus bahagia. Kita harus bahagia. Kita harus bahagia. Kamu harus bahagia. Kita harus bahagia.